السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, dan kita sampai pada halaman yang ke-15. Faslun wassinfu tsani al-musallisa, pasal bahwa kelompok yang kedua adalah al-musallisa, jadi kaum yang menganggap ada tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Dan kalimat sinfu tsani melanjutkan pembahasan kemarin, bahwasanya disebutkan penduduk bumi ketika Rasulullah SAW diutus ada dua jenis, satu jenis Ahlul Kitab dan satu jenis lagi yang bukan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ada dua, Yahudi dan Nasrani. Maka sudah dibahas kemarin tentang Yahudi yang dijuluki dengan Al-Ummah Al-Ghadabiyah, umat yang dimurkai. Baru sekarang yang kedua, wassinfu tsani, golongan kedua adalah Al-Musallisah, yaitu ummatul dhullal atau ummatul dhalal, ubadus salib, alladzina sabbu Allah al-khaliqa masabbatan ma sabbahu iyyaha ahadun minal bashar wa lam yuqirru bi annahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Golongan kedua ini adalah kaum trinitas, yaitu umat yang sesat, yang menyembah salib-salib, yang mereka mencerca Allah sang pencipta dengan cercaan yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari manusia, yaitu dengan menyatakan bahwa Allah memiliki anak, astagfirullah, menyatakan bahwa Allah memiliki pasangan, memiliki istri, memiliki anak, astagfirullah. Ini cercaan yang lam yasubhu ahadun minal bashar wailuhum, yang tidak ada seorang pun dari manusia mencerca Allah sedemikian rupa kecuali mereka. Walam yuqirru bi annahu al-wahidul ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad, yang tidak mau mengakui bahwa Allah Maha Esa, yang sendiri tempat bergantung, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak mau beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak mau percaya, tidak mau mengakui bahwa Allah Esa, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya. Walam yaj'aluhu akbaru min kulli syai'. Dan mereka juga tidak mengakui bahwa Allah yang paling besar di atas segala sesuatu. Bahkan menganggapnya ada tiga Tuhan yang sejajar, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Atau sebagaimana salah satu dari aliran mereka menyatakan bahwa Allah SWT menjelma menjadi sosok manusia yang namanya Isa atau Yesus atau ucapan mereka Yesus dan seterusnya. Bal qalu fihi ma takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Bahkan mereka justru mengucapkan kalimat yang membuat langit-langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung hampir runtuh. Yaitu menyatakan bahwa Allah memiliki anak. Allah SWT dalam Al-Quran menceritakan dalam surat Maryam, ayat 90. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung itu runtuh. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Berarti kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyuquluna illa kadhiba. Mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan. Faqul ma syi'ta. Fi ta'ifatin aslu aqidatiha annallaha thalithu thalatha. Silakan ucapkan semaumu tentang kelompok, golongan yang dasar akidahnya, dasar keyakinannya bahwa Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan. Wa anna Maryam sahibatuhu, dan bahwasanya Maryam adalah istrinya. Wa anna al-Masih ibnuhu, dan bahwasanya al-Masih adalah anaknya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Wa annahu nazala an kursiyyi 'azamatihi waltahama bi batni sahibah. Juga silakan kamu ngomong apa tentang satu golongan yang menganggap bahwa Allah yang Maha Besar, astagfirullah, Tuhan yang mereka anggap turun dari kursi keagungannya, dari singgasana keagungannya, kemudian masuk ke perut seorang wanita yang bernama Maria. Wajara lahu majara ila an qutila wa mata wa dufina. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, sampai lahir, sampai besar, sampai kemudian dikejar-kejar, sampai kemudian dibunuh dan disalib. Atau dibunuh dan dikuburkan. Fadinuha ibadatus sulban. Maka golongan ini agamanya adalah penyembahan salib-salib. Wa du'a us-suwar. Berdoa kepada gambar-gambar. Al-manqushah bil-ahmar wal-asfar. Yang diukir dengan warna merah, warna kuning di dinding-dinding. Yaquluna fi du'aihim, mereka berkata dalam doa mereka, ya walidatul ilah, ya walidatul ilah urzuqina, waghfiri lana warhamina. Yang dalam doanya mereka memanggil Bunda Maryam, wahai Bunda ilah, maksudnya wahai Tuhan Ibu, wahai ibunya Tuhan, astagfirullah. Irzuqina, berikan rezeki pada kami, ampuni kami, rahmati kami. Fadinuhum syurbul khumur, wa aklul khinzir, wa tarkul khitan, wa ta'abud bin najasat. Agama mereka adalah minum khamr, makan babi, meninggalkan khitan, sunat. Wa ta'abud bin najasat. Dan beribadah dengan sesuatu yang najis. Tidak mengerti tahara. Wastibahatu kulli khabithin minal fili ilal ba'udah. Dan menghalalkan segala sesuatu yang jelek. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari gajah sampai nyamuk. Wal halalu ma halalahu al-qas wal haram ma harramahu al-qas wad din ma syara'ahu al-qas. Agama mereka adalah agamanya para qissisin. Qissisin adalah bentuk jamak dari qas, yaitu ahli agamanya mereka atau tokoh agamanya mereka dijuluki dengan qas, atau sering disebut juga qissis dan disilakan dengan pendeta. Berarti yang halal adalah yang dihalalkan oleh pendeta, yang haram adalah yang diharamkan oleh pendeta, dan agama adalah yang diatur oleh pendeta. Wa huwa alladhi yaghfiru lahum ad-dunub, dan mereka juga yang mengampuni dosa. Wa yunajjihim min adhabis sa'ir, yang katanya menyelamatkan mereka dari azab neraka. Ikhwani fi na'azakallahu, qul ma syi'ta, silakan ucapkan tentang aliran ini, silakan ucapkan tentang kelompok golongan yang agamanya seperti itu. Agamanya agama hasil rapat perjanjian para pendeta, kesepakatan para pendeta. Perjanjian baru, perjanjian lama, perjanjian yang berikutnya, perjanjian yang berikutnya. Mereka kalau sepakat menghalalkan, maka halal. Kalau mereka sepakat mengharamkan, maka haram. Ikhwan ibn a'azakumullah. Fadinuhum ma qala al-qissisun. Maka agama mereka adalah apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka. Bahkan yang mengampuni dosa juga mereka. Mereka akan berdiam di satu tempat, bersembunyi, kemudian datang jemaatnya dan mengatakan, aku punya dosa begini, begini, begini. Maka dijawab oleh yang bersembunyi tadi, pendeta tadi, engkau telah diampuni, engkau telah dimaafkan. Ikhwatimudina azakumullah. Bagaimana kira-kira agama yang seperti ini? Faslun, pasal berikutnya. Ini masih kita berbicara dunia sebelum datangnya Rasul atau ketika diutusnya seorang Rasul yang terakhir. Yahudi sudah digambarkan, Nasrani sudah digambarkan. Baqiya hal man laysa lahu kitab. Maka yang akan kita bahas berikutnya adalah golongan yang tidak memiliki kitab. Golongan yang pernah diberi kitab Yahudi dan Nasrani sudah dibahas. Ternyata kedua-duanya sudah meninggalkan agama nabi-nabi mereka. Sudah meninggalkan agama Nabi Musa dan Nabi Isa. Sudah meninggalkan kitab yang diturunkan pada mereka. Meninggalkan kitab Taurat dan Injil yang Allah turunkan pada mereka. Menjadi penyembah batu, penyembah salib, penyembah hawa nafsu. Faslun fahada halu man lahu kitab. Pasal, oh yang tadi sudah dibahas, adalah siapa-siapa yang memiliki kitab. Wa amma man la kitaba lahu. Adapun yang tidak memiliki kitab, wa huwa baina abidi awsan, wa abidi niran, wa abidi syaitan, wa sabi'i hayran, wa sabi'in hayran, yajma'uhum syirk, wa takdzibur rusul. Adapun yang selain mereka, berarti selain ahlul kitab, adalah di antara mereka para penyembah berhala, atau penyembah api, atau penyembah syaitan, atau mereka-mereka yang bingung, kaum sabiin, yang mencari bintang-bintang untuk disembah. Ya jema'uhum asyirk wa takdibur rusul, yang mereka semuanya sama dalam satu hal. Apakah penyembah batu, penyembah pohon, penyembah setan, penyembah api, penyembah bintang-bintang, semuanya disatukan dengan satu keadaan, yaitu kesyirikan-kesyirikan dan penentangan terhadap para rasul. Wa ta'tilus syara'i', menolak syariat-syariat agama. Wa inkarul ma'adi wa hasril ajsad. Mereka dikumpulkan dengan satu keyakinan, yaitu mengingkari hari kebangkitan. Mengingkari dibangkitkannya badan-badan ini. La yadinuna lil khaliqi bidin. Mereka tidak beragama untuk sang pencipta dengan satu agama pun. Wala ya'budunahu ma'al 'abidin, dan tidak mau beribadah kepadanya bersama para abidin. Wala yuwahhidunahu ma'al muwahhidin, dan tidak pula mau mengesakannya bersama para muwahhidin. Wa amal majusu minhum. Adapun majusi yang juga termasuk mereka penyembah api. Tastafrish al-ummahat wal-banat wal-akhawat da'il ammati wal-khalat. Mereka menghalalkan, artinya untuk dinikahi, ibu-ibu mereka sendiri dan anak-anak perempuan mereka sendiri, saudari-saudari mereka sendiri. Da'il ammat wal-khalat, apalagi para bibi-bibinya dan khalah-khalahnya, bibi dari bapak atau saudara bapak, sedangkan khalah saudara ibu. Dinuhum az-zamr, agama mereka hanya pesta pora dengan musik-musik, dengan nyanyian-nyanyian. Wa ta'amuhum al-maitah, makanan mereka bangkai, tidak ada penyembelihan syar'i. Wa syarabuhum al-khamr, minuman mereka khamr. Enggak ada aturan, enggak ada syariat. Ma'buduhum an-nar, sesembahan mereka adalah api. Mereka anggap api ini terang, sehingga mereka anggap Tuhan terang. Sedangkan kegelapan, mereka anggap sebagai Tuhan gelap. Tuhan terang menciptakan yang baik-baik, Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek, katanya. Ta'udhu billahi min dhalik. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kekufuran dan kebodohan yang seperti itu. Maka ma'buduhum an-nar wa waliyuhum syaitan. Sesembahan mereka adalah api dan wali mereka adalah syaitan. Fahum akhbathu bani Adam nihla. Maka mereka adalah yang paling jelek di antara anak Adam agamanya. Yang paling jelek di antara anak Adam agamanya. Wa ardahum madhaban. Yang paling buruk madhabnya. Wa aswa'uhum i'tiqadan. Yang paling jelek keyakinannya. Itu majusi. Wa mazanadiqah. Adapun para zindiq sabi'ah. Malahidatul falasifah. Para zindiq, para sabi'ah, orang-orang bingung. Malahidah, orang-orang mulhid ateis. Falasifah, kaum filsafat. Yang hanya berpikir dengan akalnya. Fala yu'minuna billahi wala bimalaikatihi wala kutubihi wala rusulihi wala liqa'i. Wala yu'minuna bimabda'in wala ma'ad. Mereka tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Tidak percaya pada pertemuan dengannya. Mereka tidak beriman dengan adanya permulaan dan akhir. Mereka tidak percaya adanya permulaan penciptaan dan adanya hari kiamat. Walaysa lil 'alami 'indahum rabbun fa'alun bil ikhtiyari lima yurid qadirun 'ala kulli syai. Mereka tidak percaya adanya rabb, penguasa, pencipta yang fa'alun bil ikhtiyar, yang maha melakukan kehendaknya dengan pilihan, yang bebas melakukan apapun, fa'alun lima yurid. Mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Tidak mengakui adanya Tuhan yang maha melakukan apa yang diinginkannya, yang qadirun ala kulli syai, yang maha kuasa untuk melakukan apapun. Wa laysa lil 'alimi 'indahum. Maka mereka menganggap di alam ini tidak ada Tuhan pencipta. Alamun bi kulli alimun bi kulli syai, enggak ada Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Amirun nahin, enggak ada Tuhan yang memerintah dan melarang. Mursilur rusul, enggak ada Tuhan yang mengutus para rasul. Mereka enggak percaya adanya munzilul kitab, munzilul kutub, Tuhan yang menurunkan kitab-kitab. Tidak percaya adanya Tuhan yang mutibul muhsin wa muaqibul musi. Enggak percaya adanya Tuhan yang memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat baik dan memberikan balasan hukuman pada orang-orang yang berbuat jelek. Walaysa indahum nadharuhum illa tis'ata aflaq. Ashrata uqul. Wa arbat arkan. Wa silsilatin tarattabat fiha al-mawjudat. Mereka tidak meyakini apapun kecuali apa yang mereka pandang dengan otak-otak kecil mereka. dengan otak-otak sempit mereka, yaitu keyakinan adanya tis'ata aflaq wa ashrat uqul wa arbat arkan wa silsilatin tatarattab fiha al-mawjudat. Mereka tidak meyakini kecuali apa yang dipikirkan oleh otak-otak mereka sendiri. 9 edaran, 9 falak, 10 ikatan, 4 tonggak, dan rantai yang menghubungkan antara seluruh yang ada di alam semesta. Hiya silsilah bisilsilatil majanin asbah minha binyawazatil uqul. Rantai yang mereka anggap itu lebih mirip dengan rantai susunan orang-orang yang gila daripada mujawazatil uqul, daripada katanya akal-akal yang memikirkan keseimbangan. Sungguh lebih mirip dengan akalnya orang-orang gila. Bahwa ini berkait dengan itu berkait dengan ini dan sebagainya. Pencipta tidak ada. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Karena begini, karena ada 9 falak yang beredar, yang kemudian di sana ada ikatan-ikatan yang satu dengan lain saling mengikat, dan di sana ada 4 tonggak dan seterusnya. Naam sadaqa Ibnu Qayyim. Sungguh benar ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Hiya bisilsilatil majanin asbah. Lebih mirip dengan rantai hubungan para orang-orang gila. Wabil jumlati fadinul hanifiyah alladhi la dina lillahi ghayruhu baina hadhihi al-adyan al-batilah allati la dina fil ardi ghayruha akhfa min as-suha tahta as-sahab. Ringkasnya, di masa itu agama Hanifiyah yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dilanjutkan oleh Ishaq, Yaqub, Yusuf dan seterusnya alaihi wassalatu wassalam, agama yang la dina lillahi ghayruhu, agama yang tidak ada selain itu agama milik Allah SWT. Di antara agama-agama yang batil ini, la dina fil ardi ghairuha, menjadi akhfa minas suha. Agama yang tidak ada agama apapun yang diakui oleh Allah kecuali agama tersebut, inna dina indallahi al-islam, yaitu agama tauhid, agama yang diajarkan sejak zaman Nabi Nuh, dan juga agamanya Nabi Ibrahim dan Ismail, Ishaq dan Yaqub, dan termasuk itu adalah agamanya Nabi Isa dan Nabi Musa. Agama tauhid, mengesakan Allah, menjadi samar saat itu. Akhfa minas suha tahta sahab. Lebih samar dari bintang suha di bawah awan. Bintang suha, atau suha adalah nama bintang yang sangat kecil dan paling samar di antara seluruh bintang-bintang yang lain. Kalau bintang timur, bintang yang lain, itu sangat jelas berkilau, berkelip di langit. Tapi bintang suha sangat kecilnya sampai dijadikan sebagai ukuran pandangan mata. Kalau matamu masih normal, engkau bisa melihat suha. Kalau engkau tidak bisa melihat suha, berarti matamu sudah tidak normal atau sudah berkurang kemampuannya. Sampai dijadikan sebagai ukuran kesehatan mata seseorang ketika itu adalah dengan melihat suha. Berarti suha ini sangat samar. Barakallahu fiikum. Apalagi di balik awan. Bintang yang berkilau saja kalau di balik awan enggak terlihat. Apalagi bintang suha. Dan ini adalah pepatah mereka, orang-orang Arab, bahwa kalau sesuatu yang sangat samar dikatakan akhfa minas suha tahta sahab. Dia lebih samar dari bintang suha di balik awan. Ikhwan bin a'azakumullah, bisa tergambar bagaimana keadaan ketika itu. Agama Hanifiyah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya sudah sangat samarnya. Yang mendominasi ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani, kemudian kaum musyrikin, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah kuburan, penyembah bintang-bintang, penyembah api dan seterusnya. Sedangkan agama tauhid tersamar, lebih samar dari bintang suha di balik awan. وقد نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. Dan Allah melihat kepada penduduk bumi, dan Allah murka pada mereka semuanya, Arabnya dan Ajamnya, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab. Maksudnya sisa-sisa dari ahli kitab, di antara ahli kitab ada yang masih mengakui bahwa Nabi Isa adalah seorang rasul, seorang nabi, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Yang beribadahnya hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain. Tidak mengakui bahwa Allah memiliki anak. Tidak mengakui bahwasanya Allah memiliki sahibah, memiliki pasangan. Ada di antara mereka, tapi sedikit dan sangat samarnya. Inilah yang dikatakan dengan baqaya ahlul kitab. Siapa yang kita kenal dalam sejarah kita? Waraqah bin Naufal. Yang dia sudah menduga bahwa akan datangnya seorang nabi. Dan dia tidak pernah menyembah berhala dan tidak mengakui tentang anak Tuhan atau jelmaan Tuhan dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala melihat penduduk bumi yang demikian rusaknya, dan Allah murka pada seluruh manusia ketika itu, Arabnya dan Ajamnya. Kata-kata ini dari Ibnu Qayyim rahimahullah adalah potongan dari hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Qad nadara Allahu ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajabahum illa baqaya min ahli al-kitab. Itu diantaranya dinukil dalam hadis yang panjang dalam sahih Muslim, dan ini sebagiannya di nomor hadis 2865. Fa atla'a Allahu asy-syamsa ar-risala fi hadadisi tilka al-bulam. Maka Allah pun munculkan matahari kerasulan, yakni cahaya kerasulan, di kegelapan yang sangat gelap. Hanadis, dari jamak dari hindis, maknanya adalah kegelapan yang sangat. Fi hanadis tilka dhulam, di gulitanya kegelapan. Kalau bisa terjemahkan dengan gulita. Yaitu dengan kepekatan kegelapan yang ada dalam kegelapan tersebut. Allah munculkan cahaya. Sirajan munira. Pelita yang menerangi. Wa an'ama biha ala ahli al-ardi ni'matan la yastati'una laha syukura. Allah berikan kenikmatan pada penduduk bumi dengan kenikmatan yang sangat besar, yang tidak mampu mereka untuk mengimbanginya dengan syukur. Ini kenikmatan yang sangat besar, yang mereka enggak akan mampu mengimbanginya dengan syukur mereka. Itu kenikmatan diberi cahaya dalam keadaan mereka sedang gelap-gelapnya. Di dalam kegelapan, kekufuran, kesyirikan, kesesatan, penyimpangan, dan seterusnya. Wa asyraqatil ardu binuriha. Maka mulailah bumi diterangi oleh cahaya tersebut. Akmalal isyraq, dengan sesempurna-sempurna penerangan. Diberi penerangan dengan sesempurna-sempurna penerangan. Wa fadha dhalikan nur hatta amman nawahi, dan terus tertuang cahaya tersebut hingga merata ke seluruh penjuru dunia. Hatta amman nawahi wal afaq, merata ke seluruh ufuk, ke seluruh penjuru dunia. Wattasaqa qamarul huda atammat tisaq, dan kemudian sempurnalah bulan hidayah menjadi purnama dengan sesempurna-sempurna purnama. Wa qama dinullahil hanif ala saq, maka saat itu tegaklah agama al-hanif, ini agama tauhid, di atas kakinya atau di atas tonggaknya. Falillahil hamd, maka segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi anqadana bi Muhammadin s.a.w. Apa cahaya itu? Yang dimaksud Allah berikan pelita, Allah berikan cahaya, yang dengan cahaya itu bumi jadi terang. Cahaya itu adalah diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falillahil hamdu alladhi anqadana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min tilka dhulumat. Maka segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyelamatkan kita dari kegelapan-kegelapan. Wa fatahalana bihi babal huda, yang dengannya Allah bukakan pintu-pintu hidayah. Fala yughlaq ila yaumil miqat, maka enggak akan ditutup lagi pintu hidayah ini sampai akhir masa, sampai hari yang sudah ditentukan. Enggak akan ditutup lagi, artinya siapapun yang ingin masuk ke pintu hidayah tadi masih terbuka. Masih terbuka sampai hari ini dan sampai nanti hari yang sudah ditentukan, yaitu hari kiamat. Wala yughlaq ila yaumil miqat, tidak akan ditutup sampai hari yang sudah ditentukan. Wa arana fi nurihi ahla ad-dalali wa hum fi dalalihim yataqabbatun. Allah perlihatkan kita di dalam cahaya tersebut bagaimana keadaan orang-orang yang sesat dan menyimpang. Wa hum fi dalalihim yataqabbatun, dalam keadaan mereka di kesesatan mereka menabrak sana menabrak sini, raba-raba dalam kegelapan, kasihan. Kita melihat mereka di dalam cahaya, sedangkan mereka dalam kegelapan, mereka meraba-raba. Wa fi sakratihim ya'mahun, wa fi jahalatihim yataqallabun. Kita melihat mereka dalam ketidaksadarannya, dalam mabuknya mereka, berbolak-balik. Ya'mahun, buta, enggak bisa melihat. Wa fi juhalihim yataqallabun, di dalam kebodohan mereka mereka berbolak-balik. Wa fi jahalatihim yataqallabun, mereka berbolak-balik di atas kebodohan mereka. Wa ya'diluna walakin bi rabbihim ya'dilun, mereka ya'dilun, tetapi yang dimaksud ya'dilun adalah mereka justru berpaling dari Rabb mereka. Ya'lamun walakin zahiran minal hayati dunya, mereka tahu tetapi sebagian dari apa yang zahir saja di dunia ini. Wahumanil akhirati hum ghafilun, sedangkan terhadap akhirat mereka lalai, mereka tidak tahu. Wayasjudun, mereka sujud, tetapi sayang sekali, walakin lissalib walwathani wasyamsi yasjudun, tapi sujudnya kepada salib-salib, kepada berhala-berhala, kepada matahari-matahari, kepada bintang-bintang, mereka sujud. Wa yamkurun wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun, mereka merencanakan rencana-rencana, namun apa yang mereka rencanakan ternyata merugikan mereka sendiri, yang akibatnya justru atas mereka sendiri dan mereka tidak merasa. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kebaikannya pada orang-orang yang beriman, yaitu ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan pada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan pada mereka kitab dan hikmah. Padahal mereka tadinya di dalam kesesatan yang sangat jelas. Lihat, Allah sebutkan sebagai man, pemberian, kenikmatan. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan al-man, kebaikannya kepada orang-orang beriman, yaitu dengan diutusnya seorang rasul. Ni'mah 'azimah. Walhamdulillah rabbil 'alamin. Ayat lain Allah katakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sebagaimana kami telah utus di tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian dan mengajarkan pada kalian kitab dan hikmah. dan mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tadinya tidak tahu. Allah SWT menyebutkan kenikmatannya kepada seluruh penduduk bumi. Bahwa Allah memberikan kebaikannya kepada seluruh penduduk bumi. Dikala sedang gelap-gelapnya dunia, Allah utus seorang Rasul. Dan Allah turunkan kitab yang terakhir, Rasul yang merupakan penutup para Rasul. Yang dengan itu, teranglah bumi ini. Seluruh penjuru dunia terkena cahaya tersebut. Tinggal apakah mereka mau menerimanya atau menolaknya. Maka yang menerima, menerima an bayyinah. Yang menolak juga menolak an bayyinah. Siapa yang menerima, menerima dengan jelas, dengan ilmu. Yang menolak pun dalam keadaan menolak dengan jelas, dengan ilmu. Bahwa saya tidak mau kebenaran ini. Itu yang terjadi. Karena sangat jelasnya cahaya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahilladzi aghnana bi syari'atihi allati tad'u ila al-hikmah wal mau'izatil hasanah. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kita dengan syariat ini yang mengajak kepada hikmah dan nasihat yang baik. Wa tatadamman al-amr bil 'adl wal ihsan, yang terkandung di dalamnya ajakan menuju keadilan dan kebaikan. Wan nahya 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan mengandung larangan dari kejelekan, keburukan, kemunkaran dan kedzaliman. Falahul minnatu wal fadlu 'ala ma an'ama bihi 'alaina, maka baginya lah jasa yang besar, miliknya lah keutamaan yang besar atas apa yang dia nikmatkan atau dia berikan kenikmatannya kepada kita. Wa farana bihi ala sa'iril umam, dan kemudian memilih kita dari seluruh umat-umat. Wa ilaihi ar-raghbah an yuzi'na syukran syukra hadhihi an-ni'mah, dan juga kepadanya kita berharap agar Allah membagikan kepada kita kemampuan untuk bisa bersyukur atas kenikmatan ini. Wa an yaftaha lana abwaabat taubah, dan agar membuka kepada kita pintu-pintu taubat dan ampunan dan rahmat. Fa habul wasail ila al-muhsin at-tawassul ilayhi bi ihsani wal i'tiraf lahu bi anna al-amra kullahu mahdhu fadlihi wa imtinani. Maka yang paling disukai dari semua jalan-jalan kepada al-muhsin, kepada yang memberikan ihsan, adalah mendekat kepadanya dengan kebaikannya. Dan selalu terhubung dengannya kepada yang memberikan kebaikan kepada kita. Artinya selalu terhubung dengan Allah yang maha memberi semua kenikmatan tadi dengan ibadah-ibadah. Wal-i'tiraf, dan dengan pengakuan. Mengakui bahwa seluruh perkara ini, seluruh kebaikan ini, mahdhu fadlihi, murni betul-betul fadilah dari sisinya. Murni pemberian daripadanya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi benar-benar karena pemberian dari Allah, fadilah dari Allah, imtinan, jasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti bagaimana kita mensyukuri nikmat yang besar ini? Dua perkara. Yang ahabul wasail, cara-cara syukur yang paling disukai adalah dengan selalu terhubung kepada sang pemberi, selalu terhubung dengan Allah SWT, berarti berzikir, beribadah, salat dan seterusnya. Yang kedua, pengakuan bahwa ini semua dari Engkau ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, enggak ada daya upaya, enggak ada apapun yang kita bisa kecuali dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Taktafi bihadal qadr, barakallahu fikum.